Apa hukum isteri main kayu tiga di belakang suami? Jawabnya, hukumnya haramlah sama ada main depan suami atau belakang suami. Tak boleh kerana kayu tiga. Nak main kayu dua boleh. Nak? Ha. Pasal takut paham belakang suami, haram. Dan main depan suami, ha, jadi halal. Tak. Tak boleh. Orang puan yang sudah berkahwin, ada nama-nama boyfriend dia lagi dalam telefon, wajib kena delete. Tak? Lepas tu ada lagi kasih-kasih dia, gambar-gambar apa semua, wajib kena buang belaka. Darah lelaki, tidak wajib. Pasal lelaki boleh kahwin, empat. Ha. Ha. Orang puan jangan marah tu. Tu hukum syarak. Neh? Ha. Tapi janganlah orang puan dia marah. Dia kata, ustaz ni kalau ngajar semua khabar orang lelaki boleh kahwin ramah. Nak? Takut kita. Tak payah takut. Memang orang lelaki-lelaki nak kahwin ramah. Tapi masalahnya ketua polis negara pun tak berani kahwin ramah. Bini dia bekeng. Komando Sungai Udang tau. Terjun belong tu. 1,000 kaki rendah. Payung kembang sekaki nak sapa baru kembang. Hebat sungguh. Tak berani juga poligami. Tok Guru Gayung di Kelantang seorang. Misa je kalau lima tengok, lima kecing tengok misa dia. Tak tengok janggut lagi. Hebat. Boleh jalan ke atas daun pisang ni. Nah, Jet Li, Bruce Lee, dan Jackie Chan. Balik awal belaka kalau lawang dia. Bekeng sungguh. Tapi di rumah, Tok Guru dia adalah bini dia hebat lagi. Dia kahwin seorang saja, walaupun tak ada anak, tak berani poligami. Kerana Ropuang sangat bekeng, sangat hebat. Betul tak? Ha. Ketua unit FRU. Oh, tengok masa bersih. Semua! Semua! Ha. Tapi dia kahwin seorang je, tak berani. Walaupun dia ketua CEO. Ha, maknanya benda CEO FRU. Nak semua brigade dalam Malaysia. Kawan seorang mengajar taekwondo. Daripada Perlis, siapa ke Perak. Baru ni pergi di Indonesia. Mengajar taekwondo. Ada black belt, tali pinggang hitam. Tapi dia tak berani kahwin seorang lagi. Kerana bini dia bukan black belt. Bleber teruk. Tak. Nampak? Ha, jadi rapang tak terbimbang dalam bak ni. Tak ramai orang lelaki-lelaki yang ada kelakian. Dah? Haa.